وعلى آله وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد. Kita teruskan kembali pembahasan kita, masih dalam pembahasan Ahkamut Talaq dari kitab Durrul Bahiyyah lil Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih. Sekarang kita masuk ke fasal yang berikutnya, yakni bima yaqut talaq, dengan apa jatuhnya talak. Dan di sini Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih akan menyebutkan tentang kinayah fi talak, kinayah fi talak. Nah, at-talak itu bisa dengan lafad yang sharih, bisa dengan lafad yang kinayah. Nah, lafad yang sharih seperti anti talik, atau ma tasarrafa minhu seperti anti talik, atau talak tuki sama, atau anti mutalliqah sama, anti mutalliqah, apaan saya ulangi, anti mutalliqah. Nah, ini sama, ini lafaz yang sharih, yang jelas. Nah, karena sebagaimana telah kita pelajari bahwa talak yaitu artinya takhliyah, membiarkan, melepas. Nah, atau bisa dengan lafaz kinayah, bisa dengan lafaz al-kinayah. Nah, qala al-imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, wa yaqau bil kinayah ma'niyah, bahwa talak itu jatuh, bisa terjatuh lafaz talak itu bisa dengan lafaz bil kinayah ma'a niyah, tentunya dengan niat. Nah, wal kinayah fi talak yani hiya qul lafdhin yadullu ala al firaq, setiap lafaz yadullu ala al firaq, yang menunjukkan ala al firaq, perpisahan. Wa kullu lafdhin yadullu 'ala al-firaq, setiap lafaz yang menunjukkan atas firaq, perpisahan. Dan Allama Syekh Ibnu Utsaimin rahimatullah taala alaihi menyebutkan fi syarh mumti, itu banyak sekali lafaz-lafaz kinayah. Anti khaliyah, anti bariyah, anti hurrah dari bahasa-bahasa Arab, atau dengan ukhruji, nah, keluarlah kamu, pergilah kamu, atau dengan lafaz ilhaki bi ahliki, sebagian di dalam hadis Nabi SAW, bahwa Nabi SAW di sana di dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ibnatul jaun, ketika Nabi SAW mendekatinya dan minha, Nabi mengatakan a'udzu billahi minka, faqala afa'ala wadana minha faqalat. Saya ulangi hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika ibnatul jaun masuk kepada Nabi SAW dan Rasulullah mendekatinya, kemudian ibnatul jaun mengatakan faqalat a'udzu billahi minka, ibnatul jaun mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wasalam a'udzu billahi minka, kemudian Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan kepada ibnatul jaun laqad uddi bi'azim, sungguh engkau telah berlindung kepada yang maha agung, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi mengatakan kepada ibnatul jaun ilhaqi bi ahliki, pergilah engkau ke keluargamu. Ini adalah merupakan lafaz kinayah fi talak, Nah, ini adalah merupakan lafaz kinayah fi talak. Nah, ketika seorang perempuan Ibnatul Yawm mengatakan kepada Nabi alaihi wasallam, "A'udzu billahi minka." Mengatakan kepada Nabi ucapan seperti ini. Nah, dan Nabi menjawab dengan laqad uddi bi'azim. Perlawanan menyebutkan ini dalil menunjukkan tentang hasanul khulqun Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhlak yang baik Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni dengan mengatakan laqad uddi bi'azim. Tidak membentaknya atau lain sebagainya. Sungguh engkau telah berlindung kepada Yang Maha Agung. Dan Nabi mengatakan ilhaqi bi ahlik, pergilah kamu ke keluargamu. Ini adalah merupakan lafaz dari kinayah fi talak. Nah, dan lafaz dari kinayah fi talak, nah, kalau lafaz yang sharih bahasa kitanya anti talik, yaitu saya ceraikan kamu. Nah, ini lafaz dari yang sharih. Nah, lafaz kinayah seperti ilhaqi bi ahliki, pergi kamu ke keluargamu. Nah, atau dengan ucapan yang lain dari lafaz kinayah, kumpulkan bajumu sana. Ya, ini menyuruh untuk pergi. Nah, atau dengan lafaz-lafaz yang lain. Bahkan Syekh Utsaimin mengatakan banyak sekali lafaznya. Banyak sekali lafaznya. Nah, Taib. Ini lafaz tentang kinayah. Dan Asy-Syaukani rahmatullahi taala alaihi wa yaqul bil kinayah ma'niyah. Tentunya dengan niat. Inna ma'amalu bin niyah. Nah. Seseorang ingin menceraikan istrinya, tetapi dia belum berbicara. Nah, ataupun dia belum melakukannya. Apakah jatuh talaknya? Ini tidak jatuh. Berdasarkan dengan hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi SAW mengatakan inna Allah taala tajawaza an ummati ma tahaddatsat bihi anfusaha ma lam ta'mal aw tatakallam. Allah Subhanahu wa taala mengampuni atau memberikan maaf kepada umatnya ma haddatsat bihi anfusaha, yakni dia yang terbetik di dalam hatinya, malam ta'amal au tatakallam, selama dia belum mengerjakan atau selama dia belum berbicara. Nah, sehingga seseorang yang sudah meniatkan tetapi dia belum mengerjakan, saya ingin tapi belum mengerjakannya, belum berbicara, belum keluar rafat talak anti talik, atau belum mengerjakannya, maka para ulama menyebutkan tidak jatuh talaknya. Nah, tidak jatuh talaknya. Kemudian di dalam permasalahan seperti ini, nah, di sana terdapat masail yang berkaitan tentang seseorang ketika dia menulis di kertas, nah, atau SMS atau lain sebagainya, apakah jatuh tolaknya? Nah, para ulama menyebutkan apabila seseorang menulis menceraikan wa talafad bihi, bukan hanya menulis saja tapi mengatakannya, sudah saya ceraikan, tulis saya cerai kamu, sudah dia mengatakan cerai atau saya talak, kemudian dia menulis, nah, memberikan kepada istrinya. Para ulama mengatakan dalam keadaan seperti ini, para ulama menyebutkan tidak ada khilaf, itu jatuh talaknya. Nah, dan apabila seseorang menulis dan meniatkan, akan tetapi tidak melafadzkan. Nah, SMS, saya ceraikan kamu dengan niat dan menulis, kemudian kirimkan. Apakah jatuh talaknya? Yang rajih dikatakan oleh Allama Syekh Utsaimin rahmatullahi taala alaih, itu jatuh talaknya. Walaupun belum talafat, belum mengucapkan. Limadha? Karena para ulama menyebutkan li'anna ta'bir amma fi nafs yahsul bil kinayah. Seseorang ta'bir sesuatu yang berada dalam hatinya itu bisa yahsul bil kinayah, yaitu dengan tadi, dengan menulisnya, karena dia sudah mengerjakan. Berdalilkan dengan hadis yang tadi kita sebutkan, inna Allah ta'ala tajawaza an ummati ma haddatsat bihi anfusaha ma lam ta'mal au takallam. Selama dia tidak mengerjakan atau selama dia tidak berbicara. Seseorang yang menulis kitabah anti talib, dia sudah mengerjakan tidak? Sudah mengerjakan tidak? Sudah mengerjakan dan sudah meniatkan walaupun tidak dilafadzkan. Nah, walaupun tidak dilafadzkan, sehingga hadis tadi malam ta'mal, seseorang walaupun tidak melafadzkan tetapi dia mengungkapkan isi hatinya, ingin menceraikan istrinya dengan ungkapan dengan risalah, dengan menuliskan SMS dan lain sebagainya, maka Allah Masyur Femi mengatakan bahwa jatuh talaknya. Nah, malam ta'amal au takallam, dan dia sudah Allah mengerjakan. Nah, baik. Berbeda dengan seseorang apabila dia menuliskan talak tapi tidak meniatkan. Dalam keadaan seperti ini, itu tidak jatuh sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama amalu binniyat. Seseorang tergantung kepada niatnya. Baik. Wa yaqau bil kinayah ma'niyah, bahwa jatuh talak walaupun dengan lafaz bahasa daerahnya sendiri. Mungkin kalau di Arab dengan bahasa Arab talak tuki anti talik, kalau di kita misalkan dengan bahasa Indonesia, saya ceraikan kamu, misalkan pergilah ke keluargamu, atau dengan lafaz yang lain yang lafaz al kinayah, sudah kumpulkan bajumu sana pergi, misalkan, atau dengan lafaz-lafaz yang lain, atau dengan bahasa daerah bahasanya sendiri, dan dia mengetahui bahwa itu lafaz cerai dan meniatkannya, maka dalam keadaan seperti ini jatuh talaknya. Kemudian terdapat masail yang lain, yang diantaranya seseorang yang akhras, yaitu yang bisu. Bagaimana dia? Orang yang bisu bisa dengan menulis, misalkan dengan mengatakan, dengan dalam menuliskan anti talik, saya ceraikan kamu, misalkan. Atau kalau tidak bisa menulis, dengan isyarah. Ulama menyebutkan bahwa dengan isyarah orang yang bisu, nah, maka jatuh talaknya. Nah, limada? Karena isyarah sama pengganti dari tadi ucapannya, karena dia tidak bisa berbicara. Nah, karena dia tidak bisa berbicara. Orang yang bisu kalau menikah gimana? Tidak bisa jawab qabil itu. Gimana? Sah tidak? Saya nikahkan kamu. Mangut-mangut. Harus dengan ucapan qabil itu. Nah, kalau dia misalkan mau seperti ini, paham, segala macam, makbul. Nah, sehingga sebagai pengganti dari akhraz tadi, nah, orang yang bisu, nah, dengan isyarah mengatakan kepada sini, mata melotot, nah, dengan usirnya itu dengan lafaz kinayah, lafaz talak, nah, Allah Ta'ala alam. Wa yaqbil kinayah, ma'niyah wa bitakhyir, dengan pilihannya, tidak dengan paksaan. Karena seseorang apabila dipaksa, sebagaimana Nabi SAW mengatakan di dalam hadis yang pernah kita sebutkan, diangkat pena, Inna Allah Ta'ala wada'a 'ala ummatil khata wa nisyan wa mastaqrahu 'alaihi. Baik, kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Insyaallah kita teruskan lagi pada pertemuan berikutnya. Naqtafilun. Subhanakallahumma bihamdik. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.